Nela Karisma. Ati iki ambyar sause krungu kabar ono layang undangan nyasar cepel mantene pacar ibarat mandor pari. Malah wong